Simpan perjalanan cinta kau rancangkan, kerana ku dah jemu berkali ku dirayu, berhenti niat nak tumpang teduh. Sangka ku dah pun ku tiba, dapatlah ku merasakan ku kenal bahagia, mengecap kasih yang sempurna, kekal sepanjang semasa. Hampaku yang dapatku lepaskan dari beban itu. Lepaskan dari beban itu, asal dapatku lepaskan dari beban itu.